mempesona, memukau hati dan indah, menerbitkan suatu rasa di jiwa. Gemuruh tiba-tiba jiwaku gentar menyambut salam darimu, tidak terlahir aku pernah.